menang tunggal sabale. Wiwitane lungo jejer sak bendinane, saya suwe sak jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane wong seneng tunggal. Ora kena nggo sembrono.